Yohanes paus solas. Wenten anak mewasto Lazarus ring koto Betania, sedek nandang sakit. Betania punika kotanipun Maria, miwah nyamanipune Marta. Maria punika pecak meriokin cokor ida yang Yesus, antuk minyak wangi, dor nyusutin antuk bok ipune. Mungwing Lazarus sane sakit punika nyaman ipune. Nyaman Lazarus sane eluh kekalih punika, raris ngaturang piuning ring ida yang Yesus, kadi asa puniki. Guru, sewitra sesayangan gurune sedek nandang pinakit. Wau ida yang Yesus mireng indike punika, ida raris nganike sapuniki. Penyakit ne ento tusing jeng ranayang Lazarus mati. Nanging bakal ngeranayang ida sang yang widiwase keluihang. Tur putran ida sang yang widiwase bakal nampi keluihan. Ida yang Yesus mulo tresno pisan, ring Marta miwah ring Maria, emok ipune miwah ring Lazarus. Sesampune ida mireng orti indik Lazarus sakit, ida kantun malih kalih rahino mokolem ring genahe punika. Sesampune punika, ida raris nganika ring sisian idane. Jalan jejani melipetan ke wewengkon Yudea. Pesaur para sisian idane. Guru, beswau pisan anak Yahudine, misadia ngencurin guru, punapike guru jaga malih mereka? Pesaur idane. Tusing ke ane awai entu ruras jam mekloni. Yen ada anak mejalan lemah ne, sinah iyo tusing lakar ke Tanjung, suwireh iyo ningalin galang jagati. Nanging yen anake mejalan di petenge, iyo lakar ke Tanjung, suwireh tusing ade galang di dewekne. Kadia sapunika pengandikan idane, wusan punika ida raris ngelanturang sapuniki. Sewitran iragane Lazarus iyo pules. Nanging jani guru lakar kemu mangunang iya. Para sisian idane raris mesaur sapuniki. Ingih guru, yening ipun pules, sinah ipun pacang gelis seger. Pengandikan idane punika mopi tegas, mungwing Lazarus sampun padam. Nanging para sisiane mitanang ida maosang Lazarus punika pules sekadi biasa. Duaning punika, ida terus terang ngandika ring dane sapuniki. Lazarus subo mati. Nanging aget guru tusing ado ditu dugas ento. Sewireh unuki ene gede gunane buat cening. Apa ngecening pado percaya? Jalan jani irago kemu. Dane Thomas, sane mepesengan kembar, raris mebao sering timpal-timpalnya ne, sapuniki. Jalan jani bareng-bareng kemu, ngiring ide sang guru, apa ngeirago bareng mati ngiring ide. Sesampune ide yang Yesus rauhirike, dapetang ide Lazarus sampun kilidang, petang rahino sane sampun langkung. Koto Betaniane punika, tanjedoh saking koto Yerusalem, sawotaro wenten 3 kilometer. Dok punika akeh anak Yahudine pada rauh merike, mejenukan buat ngelipur Marta miwah Maria, santukan nyaman ipune padam. Wawu Marta miragi, mungwing ide yang Yesus rauh, raris ipun medal mendakin ide, nanging Maria kantun jumah. Irika Marta raris matur ring ide yang Yesus sapuniki. Inggih sang guru, yening duk punika guru wenten iriki, sinah nyaman titiangetan pacang padam. Nanging titiang talar uning, mungguing sane mangkin, ida sang yang widiwase pacang linganin seluiring sane tunas guru ring ida. Ida raris ngani koreng ipun sapuniki. Nyaman eluhi lakar buin hidup. Pesaur ipune. Titiang uning. Mungguing ipun pacang bangun. Terurip ring rahino pemuput jagate. Pengandikan ida nering ipun. Guru ene witing bangun anake mati muah witing urip. Nyen je percaya teken guru. Ia diapin ia subo mati, ia lakar hidup. Tur nyen jo ane hidup tur percaya teken guru, anake ento tuare lakar mati. Apoke eluh percaya teken unuke ane? Pesaur ipone? Inggih guru, titiang percaya. Mungguing guru puniki sang prabu sane kejanjian, putran ido sang yang widiwaso, sane tumurun ke jagate. Wusan matur asa punika, Marta raris mewali ngererah Maria nyaman ipune. Ipun mebaos mekisi-kisi sapuniki. Sang guru subarau, embok nikaina. Wau miragi ini kepunika, Maria raris bangun gegelisan, medal nangkilin ide. Dok punika, ide yang Yesus durung ranjing ke kota nepunika, ide kantun ring genah pecah ide ketangkilin antuk Marta. Wau manggihin Maria bangun tur medal gogison, sewatek anak Yahudine sane wenten jumahan sarang ipun, buat ngelipur ipun, sami pada bangun tur nututin ipun. Ipun kepitanang jagi ke pemendabane, tur mesesambatan irike. Sesampune Maria rauh kepanggih ring ide yang Yesus, ipun raris metimpuh sumungkem ring cokor idane. Atur ipune. Duh sang guru, yening guru wenten iriki, sinah nyaman titiange, tanpa cang padam. Wau ide yang Yesus ngaksi Maria miwah sewatek anak Yahudine, sane rauh nyarengin ipun, sami pada ngeling. Dok punika ugi, kadi ketus kayun idane kewelas arsan, raris ide metaken ring Maria. Dije iyo ilidang eluh. Pesaur ipune. Inggih guru, ngiring je cingakin mereka. Irika ide yang Yesus raris nangis. Raris betu baos anak Yahudine sapuniki. Tinggalin je, amati tresnan anake ene teken iyo. Nanging, wenten ring pantaran ipune sane mebaos sapuniki. Ia nyidayang nyedangang matan anak buta. Singke ia nyidayang apang Lazarus buung mati. Malih wedu kewelas arsan ide yang Yesus. Irike ide raris memargi ke pemendamane. Sane merupo guo, tur bungas nyane ketutup antuk batu. Pengandikan idane. Kisidang je batune entuk. Irike Marta. Nyaman sang padam punika, mesaur sapuniki. Inggih guru, sane mangkin ipun sampun mambu, santukan sampun petang rahino ipun kailidang. Pengandikan idane ring ipun. Usingke ibusan guru ngorahang teken eluh, eluh lakar ngatonang keluihan ide sang yang widiwase yen eluh percaya. Batune punika raris kekisidang. Ide yang Yesus tumuli tumengo sahonganike sapuniki. Duh aji, titiang ngaturang panyuksme, santukan pelunguh aji mirengang pinunas titiangi. Titiang uning mungwing pelunguh aji tansah mirengang pinunas titiangi. Nanging puniki aturang titiang, mangdane anake akeh sane wenten diriki, sami pada percaya, mungwing pelunguh aji sane ngutus titiang. Sesampune wusan matur asapunike, ide raris ngandike saho jangih asapuniki. Lazarus, pesuje jening. Sang padam raris medal. Limo batesipune kari mo bet-bet antuk kaserurup, dormuan ipune antuk kasepenekap muo. Ida raris nganike ring anake ake, pengandikan idane. Embusin rurup ni, tur depang iu mejalan. Ake ring pantaran anak Yahudine, sane rauh mejenukan ke umah Maria, sane ngantenang paindikan sane kekardi antuk ida yang Yesus, percaya ring ida. Nanging wenten sane mewali nangkil, ring paro pemimpin golongan Parisine, tur nguning ayang ring dane, paindikan sane kekardi antuk ida yang Yesus. Irike, paro pemimpin golongan Parisine, miwah pengageng panditane, raris marumang majelis agamane, tur pado mebaos sapuniki. Sapunapi antuk mangkin, anake punika tan mari ngardi painikan-painikan sane tawah-tawah. Yen bangga yang ipun kadias sapunika, sinah sami janmane jagi percaya ring ipun. Yan kadias sapunika, dan urungan pengagang-pengagang bangsa Romane, jago rauh angluruk, rampas tur ngerusak periangan agunge miwah bangsan iragane. Irika salah tunggal ring pantaran ida danene, sane mepesengan kayapas, sane madak pandito agung duk maso punika, mebaos sapuniki. Ragane tan pisan uning ring indik, dan kepina antuk ragane, mungwing buat ragane, becikan wenten sane padam adiri, tinimbang sekuop bangsan iragane kesirnayang. Sujatinipun baos idane punika, tan jewetu saking ragan idane ngerago. Nanging sekadi pandito agung ring maso punika, ida ngeramalang mungwing ida yang Yesus, pacang sedo buat bangsa Yahudine. Semaliha boyojo po buat bangsane punika kewanten, nanging taler buat munuhang, dor nyikiang para putran ida sang yang widiwaso, sane samrak mesrambiahan. Ngawit saking rahino punika, para pengagang bangsa Yahudine, raris pada igum, jagi nyedayang ida yang Yesus. Duaning punika, ida yang Yesus tan kayun ngenah ring arepan bangsa Yahudine, nanging ida raris lungo saking Yudia, ngungsi koto Efraim, sane nampak ring tegal melakange. Irika ida jenek sarang ring paro sisian idane. Dawag punika, rerainan paskah bangsa Yahudine sampun nampak. Punika awinan akeh anake sane saking deso-deso rauh ke koto Yerusalem, jagi ngemargiang upokaro pebersihan sedurunge mererainan. Anake punika ngereroh ida yang Yesus, dori kalo ipun mepunuh ring periangan agung, ipun pada saling takenin kadi asa puniki. Ken-ken mirip manut pepinah ragane, apoke iyo lakar teke mererainan? Para pengagang panditane, miwah para pemimpin golongan Parisine, sampun ngemedalang perintah, mangdo sapo sirejo sane uning ring genah ida yang Yesus, ipun patut nguning ayang ring dane, mangdo dane meresidayang ngejuk ida.